penting karena kita hidup bukan hanya menjumpai mazhab salaf, tetapi sekian banyak mazhab yang batil, dan kita tidak akan tahu yang batil kecuali mengetahui yang hak. Penjelasan yang al-mab'asur rabi, pembahasan yang nomor 4 halaman 66, maka al-mu'allif hafizhahullah ta'ala menjelaskan at-taslimu bima ja'a bihil wahyu. Kita wajib menerima apa yang turun berupa wahyu ini. Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini babnya. Kita wajib menerima yang disampaikan dari wahyu. Ma'a i'ta'il akli daurahu al-hakiki. Namun walaupun demikian, akal punya peran ya untuk menjelaskan syar'i ini. Tetapi dalam hal yang tidak menyimpang, karena mustahil wahyu itu bertentangan dengan akal. Karena wahyu turun untuk manusia yang berakal. Tetapi akal memiliki perbedaan. Ada akal yang menerima yang hak dan ada akal yang menolak kebenaran. Maka akal yang menerima yang hak tidak berselisih dengan dalil. Wa atamul khawdhi fil umuril ghaibiyah. Tandanya akal ini tidak berpikir atau membicarakan perkara-perkara yang ghaib. Karena yang ghaib hanya bisa diketahui dengan dalil. Karena itu akal ketika tidak melihat sesuatu, tidak mendengar sesuatu, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya akalnya orang yang badui dengan akalnya orang yang hidup di kota lain, karena akalnya dipengaruhi. Tatkala lingkungan itu maksiat, akalnya terpengaruh dengan kemaksiatan. Tatkala lingkungan baik, insya Allah ada sebagian yang sifatnya akal itu menjadi baik. Jadi akal ini dia sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Maka dalam urusan ghaib, masalah keimanan, akal tidak boleh ikut campur. Dalam urusan yang sifatnya yaitu ibadah, boleh mengambil hikmahnya. Karena ibadah diterangkan oleh Allah Ta'ala hikmahnya, baik akal tahu atau tidak tahu. Allati la majala lil akli fiha, yang mana tidak ada peran atau tidak ada ikut kesertaan akal ini dalam masalah urusan ghaib. Ini tiga bab. Pertama, kita wajib menerima wahyu Allah Ta'ala tanpa menanya mengapa dan bagaimana. Yang nomor dua, akal punya peran, yaitu di dalam wahyu ini selagi itu mampu. Nomor tiga, akal tidak boleh berbicara masalah urusan ghaib, karena urusan ghaib tidak bisa dijangkau dengan akal. Selanjutnya Syekh Hafidzul Ta'ala mengatakan wat taslimu wal istislam wal id'anu wal ingkar urusan i'tiqad awil ahkam atau hukum. Karena asalnya akal itu tidak tahu apa-apa. Akal ini akan tahu ketika ada yang memberitahu, dan akan tahu ketika mata melihatnya. Makanya orang yang buta lahir dengan orang yang melihat. Dari sisi kemaksiatan, orang yang buta lebih selamat daripada orang melihat. Dari sisi yaitu perkembangan ya otak manusia, maka melihat lebih banyak yang difikirkan oleh akal daripada dia tidak melihat. Jadi akal ini tidak bisa berdiri sendiri. Mana dalilnya bahwasanya kita ini harus menerima apa yang Allah sampaikan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tanpa kita menanya lima, mengapa, wa kaifa, dan bagaimana. Fa Allah Ta'ala muksiman nafsi nafsihi, Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan nama dirinya. Allah bersumpah ada dua macam. Bersumpah dengan menyebut makhluknya, menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Bersumpah dengan menyebut nama dirinya, bahwa Allah Ta'ala memiliki nama, memiliki sifat. Sedangkan makhluk disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 265, fala wa rabbika. Ini sumpahnya Allah Ta'ala, demi Rabbmu yaitu Allah. Maka Allah yang bicara bersumpah dengan menyebut namanya. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Makna la yu'minuna, maknanya tidak sempurna imannya. La yu'minuna, tidaklah sempurna iman seseorang, karena iman bisa bertambah berkurang. Sehingga mereka-mereka ini, manusia ini atau jin ini berhukum kepada wahai Nabi di dalam hal yang mereka perselisihkan. Semua perselisihan, tidak ada perkecualian, maka kembalinya kepada wahyu Allah. Yuhakimuka, berhukum kepada, maknanya berhukum kepada Al-Quran, karena Al-Quran diwahyukan kepada beliau, dan juga berhukum kepada sunnahnya. Dan kalau orang itu berhukum kepada dua wahyu ini, summa la yajitu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak menjumpai, merasa berat atas keputusanmu wahai Nabi. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah dengan lapang dada. Menerima dengan itu, wa yusallimu al-istislam, tunduk. Menerima dengan lapang dada, ini orang yang sempurna imannya. Tetapi apabila mereka tidak mengembalikan permasalahan ini yang mereka perselisihkan kepada dua wahyu ini, mereka tidaklah sempurna imannya. Bahkan suatu saat mereka akan kufur jika hal-hal yang misalnya akidah, lalu mereka kembali pada otaknya, bisa jadi kufur. Masalah-masalah urusan ijtihadiyah, satu saat orang boleh kembali kepada selain dua wahyu. Jika ada masalah, contohnya faktu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurita islaha. Maka apabila suami istri bentrok, berselisih, tidak bisa menyelesaikan dengan dirinya, maka anda surutihin. Para muslim itu tergantung dengan persyaratannya. Selagi tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti para santri ketika masuk mahat ada persyaratan. Ya, tetapi persyaratan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun persyaratan itu teksnya atau nasnya tidak sesuai, tapi kandungannya jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh. Bukankah Rasulullah SAW perjanjian, mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan orang kufar? Nah, perjanjian dibuat oleh dua belah pihak. Jika hal itu tidak bertentangan, tidak merugikan kaum muslimin, maka hal itu dibolehkan. Ini menunjukkan segala sesuatu yang diperselisihkan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Waqala ta'ala li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul aghairallahi attakhidhu waliyan. Kata katakanlah wahai Nabi, apakah selain Allah Ta'ala yang aku akan menjadikan penolong? Aku mengambil penolong, maknanya penolong yang bisa menolong dirinya, menolong umat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah waliyul mu'minin. Dalika bi anna allaha maulal ladzina aman fa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu Allah adalah walinya, penolongnya, pecintanya, orang-orang yang beriman. Kenapa fatiris samawati wal ard? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka berhak kita berhukum kepadanya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan, apalagi menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu Allah Ta'ala beritahu kepada nabinya, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Sudahkah kamu perhatikan? Ya, kamu berpikir yang kamu sembah, yang kamu panggil-panggil selain Allah Ta'ala. Aruni madza khalaqu minal ard. Mereka bisa menciptakan apa di permukaan bumi? Ini menunjukkan yang menjadi hakim kita dalam semua urusan, dalam masalah urusan yang dikhilafkan manusia, yang menghakimi adalah Allah. Dan kita itu semuanya mahkum, kita itu diadili. Maka yang menjadi hakim di permukaan dunia, hakikatnya dia sebagai khalifah, wakil. Ya, maka hendaknya menyampaikan hukumnya Allah Ta'ala. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Allah Ta'ala yang beri makan dan Allah Ta'ala tidak butuh diberi makan. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslama. Katakan wahai Nabi, saya ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang pertama kali al-istislam, al-id'an. Naam. Jadi mereka juga wal-ingkiyat. Maka sebelum umatnya melaksanakan hukumnya Allah Ta'ala, maka nabinya dulu. Karena imam adalah panutan untuk orang lainnya. Bagaimana imam melanggar? Tatkala Allah Ta'ala memerintah salat, maka beliau disuruh salat dulu. Tatkala Allah memerintah untuk perang, maka beliau disuruh perang. Subhanallah, keutamaan pemimpin yang itu dari kalangan para anbiya. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang musyrik. Tetapi jadilah orang yang muwahhidin, orang yang ahli tauhid kepada Allah. Wa qala ta'ala an istislami Ibrahim ibnihi alaihi masalam. Demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan penyerahannya, al-id'annya, dan juga ingkiatnya, melaksanakannya, yaitu Nabi Ibrahim dan anaknya. Yang hak adalah anaknya itu Ismail alaihissalam. Nah, tatkala Allah Ta'ala memberitahu kepada anaknya, ya, tatkala Nabi Ismail sudah mulai umur yang bisa berusaha kerjasama dengan orang tuanya, maka apa kata Nabi Ibrahim, inni arafil malah, saya ini wahai anakku melihat dalam impianku. Para nabi mimpi wahyu, kalau umatnya bukan wahyu. Inni adbahuka, saya ini akan menyembelih dirimu. Fandur madza tara, fandur madza tara. Berfikirlah wahai anakku, gimana menurut pendapatmu? Karena anaknya dia muslim, anaknya termasuk al-halim. Fabasyarnahu bihulamin halim. Kala Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak yang halim, penyantun, wasa'atus sadri, lapang dada, al-afu amma khata'a fi an-nas, memaafkan kesalahan manusia. Maka tatkala beliau mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karunialah kami anak yang saleh. Ini para anbiya bukan mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berilah kami anak yang kaya raya, anak yang menjadi pemimpin. Tidak. Rabbi habli minas salihin. Ya. Nabi Zakaria mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wa ibadur rahman, Allah mensifatinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karunilah kami, istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk jiwa. Tidak ada anak yang bisa menyejukkan jiwa kecuali anak yang berilmu dan amal soleh. Inilah cita-cita para anbiya, para rasul. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, karunia kami ini dzurriyah anak yang thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim ini fabasyarnahu bi ghulamin khalim. Maka kami beri kabar gembira dengan kedatangan anak yang penyantun, subhanallah. Kuatnya permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan karunia anak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena berdakwah saat itu diusir. Ya, mengadakan tantangan yang kuat di dalam mendakwakan tauhid. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Faqala inni dhahibun ila rabbi sayati." Yalah, kalau begitu saya mau pergi, pergi ke sana untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Di sana yang dimohon oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minasani. Tetapi setelah anak ini sudah mau dewasa, apa katanya? Inni ara fil manami an adbahuka madha tara. Adbahuka madha tara. Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku, silahkan kau kerjakan yang diperintah itu. Sata jiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau wahai ayahku akan menjumpai kami orang bersabar. Ya, istislam ayahnya dan juga anaknya. Di sini dijelaskan falamma aslama wa tallau lil jabir. Maka tatkala dua-duanya, ayahnya menyerah istislam, anaknya menyelawatallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam merebahkan anaknya dan meletakkan kakinya di atas pelipisnya. Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim qasadtaka ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Subhanallah, ujian yang menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam begitu kuatnya mengorbankan apa menjadi kesayangannya untuk mencari kenikmatan selamanya. Mana di antara kita kaum muslimin yang diuji oleh Allah Ta'ala semisal para anbiya mendapatkan ujian. Oleh karena itu Allah berfirman, am khasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahi alladhina jahadu minkum wa ya'lama sabirin. Bagaimana kamu menduga dirimu mau masuk surga padahal Allah Ta'ala belum melihat, belum tahu secara zahir siapa di antara kalian bersungguh-sungguh seperti para anbiya, dan Allah Ta'ala belum melihat kesabaran dirimu. Subhanallah, ikhwan, kalau kita lihat kehidupannya para anbiya dahulu, urusan dunia dibandingkan sekarang jauh antara timur dan barat. Kita mendapatkan kenikmatan dunia banyak, tetapi lalai kita di hadapan Allah Ta'ala melebihi daripada lalainya orang dulu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir umat ini miskin, tetapi khawatir yang ketika mendapatkan limpahan dunia yang banyak. Karena fitnah umat ini, wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umatku ini duit. Gara-gara duit dilepaskan tauhidnya. Dirubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Wallahul musta'an. Fal wajibu, kesimpulannya ikhwan, kamalut taslimi lir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menerima, menyerah sepenuhnya atau menerima sepenuhnya yang didatangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah wazifanya utusan. Ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantah wal inqiyatu li amrihi, dan kita wajib melaksanakan perintahnya jika itu perintah yang menunjukkan fi'li, yaitu fardhihi wa naflihi. Dan kita harus juga melaksanakan perintahnya untuk meninggalkannya jika perintah itu mengharuskan kita harus meninggalkannya. Jadi perintah untuk supaya kita menjauhi syirik. Wa talaqqi khabarihi bil qabuli wat tasdiq, dan kita hendaknya menerima berita yang disampaikan oleh beliau baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, kita menerimanya dengan membenarkan apa yang ada tanpa menanya bagaimana atau mengapa. Karena itulah makna sami'na wa ata'na. Kalau orang masih menanya mengapa, berarti dia belum iman. Karena ada pertanyaan. Ya. Walima, kenapa, wa kaifa, bagaimana, berarti dia belum sempurna imannya. Karena dia masih menyanggal. Tapi kalau orang sami'na wa ata'na, dilaksanakan perintah itu, dia tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Karena Allah Ta'ala merintahkan kita untuk mengamalkan perintahnya, bukan disuruh kita carilah itu hikmahnya. Tuna an nu'aridahu bi khiyalin batilin sami' ma'qulan, tanpa kita menolaknya. Ya. Karena apa? Bi khiyalin, karena ada khayalan dalam pikiran kita. Wah, ini bertentangan dengan akal kita. Tidak. Akal ini suatu saat benar, suatu saat salah. Dan akal itu dipengaruhi dengan hawa nafsu. Akal itu dipengaruhi dengan sesuatu yang dilihat. Akal itu dipengaruhi dengan sesuatu yang ia dengar. Akal itu dipengaruhi dengan sesuatu yang ia raba-raba. Berbeda dengan din, wahyu murni dari Allah. Bagaimana akal mau menolak wahyu? Aw nahmiluhu subhatan aw sakan, atau kita bawa, ya ini mawa ayat ini atau sebagian hadis ini kita bawa kepada subhat atau keraguan. Wah, ini perlu dicerna dulu, perlu kita pikir ulang. Bagaimana akal mau menghukumi Allah, menghukumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang berkembang pada zaman sekarang. Mereka itu aqlaniyun, mendahulukan logikanya, menolak ayat, menolak hadis. Allah berfirman, ya, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafar. Tidaklah ia membantah ayat Allah melainkan jelas kufurnya. Karena istilah ayat bukan untuk bantahan. Tetapi Allah menjelaskan alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan juga seterusnya. Orang ahli takwa adalah orang yang mengimani urusan ghaib, tahu hikmahnya atau tidak tahu. Au nuqaddimu alayya ara ar-rijal, atau kami dahulukan pendapatnya orang. Banyak orang mengatakan ini dalilnya. Nah, bagaimana pendapatnya si fulan? Itu namanya membanding. Ya, yaitu firman Allah Ta'ala dengan pendapatnya manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ta'ala pernah berkata, qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum qala Abu Bakar wa Umar, yusiku antunazzala alaikum khijaratun minas sama. Hampir saja kalian itu dihujani Allah Ta'ala berupa batu dari langit. Saya ini mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Apapun yang menyelisih sunnah beliau kita tinggalkan. Jika para sahabat, kita harus mengikuti jejaknya. Namun satu saat, yaitu sahabat belum tahu, sahabat yang lain sudah tahu, yang tahu ini dalil dari Rasulullah SAW, maka kita mendahulukannya dari beliau. Tidak boleh bagaimana dengan Abu Bakar, bagaimana dengan Umar, lalu bagaimana dengan orang sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Turunlah ayat fal yakhdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa zubalati adhanihim, dan juga kembali kepada kebodohan-kebodohan. Yaitu pemikiran mereka tidak. Jadi Al-Qur'an ini yang kita dahulukan. Al-Hadis ini yang kita dahulukan. Jangan sampai seperti orang-orang pada zaman dahulu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'ala abana. Tatkala mereka disuruh ini, ayo kita bawa ini loh dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah, Bagaimana orang-orang tua dulu seperti ini? Bagaimana Al-Quran dan Sunnah mau dihapus dengan pendapatnya bapak atau kakek? Dan berapa banyak sekarang orang mengatakan kita harus melanjutkan perjuangan bapak kita. Orang Muslim itu. Orang Muslim kita harus melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Karena Allah Taala menyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Tidak ada wa atiu kakek kita atau bapak kita. Ini harus kita fahami. Gimana nanti dengan orang tua kita? Kalau Allah Taala bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana nanti dengan adat? Sekarang ini Islam itu maunya dicampur aduk. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhai oleh Allah Taala Islam, mereka menginginkan Islam Nusantara. Islam pribumi. Islam Arab. Lalu mana Islam Hong Kong? Allah beritahu innal Islam inna dina indallahil Islam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina. Ini menunjukkan Islam itu mulia. Makanya sesuatu yang subhat, sesuatu yang tidak baik, maunya disusipkan supaya ikut yang baik. Islam bukan falsafat, Islam bukan adat, Islam adalah wahyu. Al-Islamu huwa sunnah, kama qala ulama Imam Barbari rahimahullah. Was-sunnatu hiyal Islam. Fanuwakhiduhu bitahkimi wataslimi wal inqiyati wal id'an. Maka kita wajib mengisahkan Allah Ta'ala di dalam kita berhukum. Tidak berhukum kecuali dengan hukumnya Allah. Wa taslimi, dan juga kita menyerah diri sepenuhnya. Itulah makna Islam, al-istislam. Wal inqiyah, dan kita menjalankan perintahnya. Wal id'an, dan kita tunduk apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya kepada kita. Kama nuwakhidul mursila bil ibadah. Sebagaimana kita tauhidkan pula yang mengutus para utusan itu Allah, agar kita beribadah kepadanya. Wal khudu'i, dan juga menundukkan. Wal dhulli, dan juga merendahkan diri. Nah, dengan ghayatil mahabbah. Wal inabati, kita wajib kembali. Wa tawakkuli, bertawakal kepada Allah. Fahuma tauhidani, ini adalah dua tauhid. La najata lil abdi min adzabillahi illa bihima. Tidak mungkin orang akan selamat dari nerakanya Allah Ta'ala kecuali memiliki dua dasar ini, dua tauhid ini. Pertama, tauhidul mursil, mentauhidkan kepada yang mengutus para anbiya, yaitu Allah. Yang nomor dua, wa tauhidu mutaba'ati rasuli atau mutaba'atil mursali. Kita wajib mentauhidkan, yaitu dengan mengikuti jejaknya utusan Allah Ta'ala. Dan ini terkandung makna la ilaha illallah, itu tauhidul ibadah, tauhidul ikhlas lillahi ta'ala. Fa anna muhammadan abdu wa rasuluh, itu namanya tauhidul mutaba'ah. Tidaklah kita menjadikan panutan kecuali beliau. Apa faedahnya ikhwan kita setiap sholat membaca syahadat, dua syahadat, lalu dalam praktek kehidupan ketika keluar dari sholat berhukum selain hukum Allah, ya, marah didalili dengan ayat Allah Ta'ala, marah didalili dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan pada waktu sholatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ini orang yang khianat. Tatkala baca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali kita berikrar, tetapi setelah salat mereka beribadah kepada dukun, ramati, jin yang lainnya. Ini adalah penyimpangan dari mereka menyelisih ikrarnya. فَمَبْنَى الْعُبُودِيَةِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى التَّسْلِيمِ. Maka bangunan ibadah ini, dibangun ibadah itu dan dibangun iman kita kepada Allah Ta'ala, kitabnya dan Rasulnya, dengan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa perkecualian, yang kita sukai atau yang kita benci, karena manusia punya sifat benci, yang menyenangkan kita atau yang menyedihkan kita, karena yang tahu maslahatnya hamba ada hanya Allah. Wa atamul as'ilati an tafasilil hikmah fil awamiri wan nahyi wan nawahi wasyara'i, tanpa kita menanya hikmahnya apa kita disuruh siap, hikmahnya apa kita disuruh sholat. Ya, karena namanya iman adalah at-taslim wa tasdiq. Tuna yas'ala lima wala kaifa. Ya. Adapun perintah Allah semuanya mesti ada hikmahnya. Cuma akal manusia terkadang tahu, terkadang tidak. Contoh, sholat subuh dua rakaat. Apa itu hikmahnya? Tidak tahu akal kita. Sholat maghrib tiga rakaat. Apa hikmahnya? Tidak tahu. Duhur, asar, isya, kenapa empat rakaat? Tidak tahu. Adapun sholat kita tahu. Ya, bagi orang punya ilmu. Inna sholata tanha 'anil fakhsya wal munkar. Sholat itu membendung perbuatan keji dan kemungkaran. Shaum juga bisa as-shaumu junnah. Namun sebagian perintah Allah Ta'ala kita tidak tahu, makanya kita disuruh at-taslim. Dan orang menyerah itu lebih utama, karena tidak membebani pikirannya dengan sesuatu yang tidak mampu dia berpikir. Walihada lam yakhukka lam yakhillahu subhanahu wa ta'ala an ummati nabiyin sattaqat binabiha wa amanat bima ja'abihi annaha salatuhu an tafasil hikmah bima amarahu biha bima amaraha bihi wa nahaha anhu wa ballaghaha an rabbiha. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak menceritakan, lam yakhillahu, yaitu umatnya para anbiya, yaitu para sahabat, tatkala para sahabatnya telah membenarkannya dan beriman, tidak ada satu pun dalil yang mengatakan sahabat mengatakan wahai Nabi, mengapa Allah Ta'ala menyuruh saya ibadah, mengapa sholat duhur ke empat rakaat? Tidak. Karena para sahabat beriman, tahu urusan yaitu Islam adalah al-istislam. Dan selamat kita, yang penting sami'na wa atho'na, selesai. Orang awam, orang yang alim, ya, setengah alim dia sami'na wa atho'na. Tetapi seandainya kita ini disuruh, kamu harus tahu dulu hikmahnya, na'udzubillah min dzalik. Yaitu tadi, apa hikmahnya salat subuh dua rakaat? Mengapa orang kentut kok yang disuruh membasuh mukanya? Tidak bisa terjangkau akal manusia. Karena manusia Allah Ta'ala memberitahu kepadanya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu dikasih ilmu kecuali sedikit. Inilah faedahnya, kita harus al-istislam. Itulah makna Islam. Menyerah, meyakini at-tasdiku bima ja'a bihi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani wa sunnah. Tidak menanya mengapa Allah memerintah. Tidak menanya kenapa Allah Ta'ala melarang. Tidak menanya kenapa Allah Ta'ala menyampaikan ini. Tidak ada. Karena sami'na wa ato'na. Beda dengan orang Yahudi, sami'na wa asoina. Ya, saya dengar tapi saya langgar. Walau fa'alat dhalika lama kanat mu'minatan binabiha. Seandainya ada umat yang menanya kenapa ini, berarti dia tidak beriman. Karena dia menanya, menyangkal dia. Tapi kalau kita menanya fulan, kamu mengatakan demikian, mana dalilnya? Wajib. Kalau kita tidak tahu dalilnya, kita menanya wajib. Allah memberitahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu dalilnya, sholat wajib, jangan menanya kenapa kok wajib. Ini namanya i'rad, namanya jidal, namanya melawan, takabur dia. sebagaimana orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal in qatat wa sallamat wa adana, tetapi umatnya para anbiya khawari, sahabatnya, mereka tunduk menerima dan juga melaksanakannya. Wa ma'arafat min al-hikmati arafatu, yang diketahui oleh umatnya ini tentang hikmahnya, dia mengetahuinya. Wa ma khafiya anha lam tatawaqqaf fin qiyatiha wa taslimiha ala ma'rifatiha. Bagi yang umat yang sifatnya samar, para sahabat yang tidak tahu hikmahnya, bukan berarti berhenti tidak mau mengamalkan, bukan berarti berhenti tidak mau menerima, ya. Karena kita disuruh beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi baru yuqimuna shalah, menunjukkan beriman kepada urusan ghaib merupakan tanda pertamanya orang ahli takwa, baru mengamalkan amal-amal syarat dohir. Wala ja'ala dalika min sya'nya, maka para pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan, yaitu mengetahui hikmah ini, urusan yang sangat penting. Ya, kenapa? Perintahnya sami'na wa ata'na. Bakana rasuluha a'zamu 'indaha min an tas'alahu an dalika. Dan adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala lebih sangat besar di sisinya apabila ditanya masalah itu. Ya, fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'alu Jibril. Kenapa demikian? Naam, wa sahaba la yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menanya kepada Nabi. Mengapa demikian? Karena kecintaannya. Karena yakin apa yang disampaikan oleh Allah taala dan rasulnya pasti benarnya dan pasti manfaatnya. Tahu manfaatnya atau tidak, yang jelas pasti manfaat. Berbeda kita melaksanakan perintahnya manusia, perlu menanya, kenapa saya diperintah ini, apa maksudnya? Karena manusia secara umum merintah kadangkala baik, kadangkala jelek. Walaupun orang tua sendiri kalau memerintah yang menyimpang, sekalipun yang menjadi sebab lahirnya kita, walaupun banyak berbuat baik kepada kita, tidak boleh kita mentaati ketika memerintah yang menyimpang sunnah. Dengan dasar ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tuamu jahada, kamu memaksa untuk kamu berbuat syirik, jangan ditaati. Itu orang tua yang banyak jasanya kepada kita. Bagaimana orang selain orang tua yang memerintah kita, keuntungannya untuk mereka lalu kita taati? Kita taati jika itu ulama sunnah. Kita taati jika ada membawa masalah secara umum yang tidak bertentangan dengan din. Mentaatinya karena kita kembali kepada, yaitu kembali kepada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kama fil Injil. Wallah alam bisawab ini. Ya Bani Israel, la taqulu lima amara Rabbuna. Wahai Bani Israel, jangan mengatakan kenapa Allah merintah kami. Walakin qulu bima amara Rabbuna. Tetapi katakanlah Allah Ta'ala merintah apa kepada kita. Baik, itulah ya ikhwah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.